Going to the beach, sweetheart? Ada dua cewek bule menghampiriku, tanya pantai double stick dan minta kueku. Ku jalan kaki, percaya diri, sambil ku ngobrol bersama si. Dan aku bilang ku sering sepi, padahal renang pun gaya anjing. To the beat, sweetheart.